Persembahkan juga buat Jarahan Rembang, tentu bersama New Metro. Kembali ada Wiwi Arleta, mainkan. Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia menjadi miliknya? Yo, Metro, pasti. lirik yang di